Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimi Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, kitab tafsir karya Al-Imam Al-Mufassir Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Namun pada malam hari ini kita masih dalam penjelasan faidah-faidah tambahan ya, yang terkait dengan al-at'imah al-muharramah, makanan-makanan yang diharamkan ya, melanjutkan tambahan faidah yang belum selesai pada pertemuan yang lalu. Karena dalam ayat yang kita bahas yaitu dalam ayat yang ke-173 Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa makanan-makanan yang diharamkan ya. Dan sebagai penyempurna faidah, nah, maka kita tambahkan faidah-faidah tentang al-at'imah al-muharramah, makanan-makanan yang diharamkan. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan bahwasannya makanan-makanan yang diharamkan ada makanan-makanan yang hewani, kemudian yang kedua makanan yang nabati, dan yang ketiga makanan yang jamadi. Nah, makanan yang hewani yaitu makanan yang berasal dari hewan. Makanan nabati yaitu makanan yang berasal dari tumbuhan atau pepohonan. Kemudian makanan jamadi, makanan yang berasal dari benda mati atau benda padat. Baik. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan al-at'imah al-muharramah. Naam. Al-hayawaniyah, makanan-makanan yang haram yang berasal dari hewan. Telah kita baca makanan-makanan hewani yang diharamkan ya. Dan ini pun terbagi menjadi tiga macam ya. Yang pertama yaitu hewan darat ya. Makanan-makanan yang haram ya, dari hewan darat. Dan ini terbagi menjadi 7 macam, 6 ya, terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama yaitu yang hewan yang memiliki gigi taring ya, yang menggunakan taringnya untuk menerkam mangsanya ya. Dan ini contohnya banyak ya, singa, macan ya, beruang, nah, kucing ya, kera ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua dari jenis hewan darat yang diharamkan adalah hewan yang beracun. Nah, contohnya seperti ular, kalajengking, ya, tokek, dan yang lainnya. Dari berbagai macam hewan yang beracun, semuanya haram. Kemudian yang ketiga apa? Hewan yang menjijikkan, mustakhbathah. Nah. Apa contohnya? Landak, ya. Tikus, ya. Dan yang lainnya. Nah. Dari hewan-hewan yang menjijikkan, yang hidupnya di tempat yang menjijikkan, ya. Kemudian yang keempat apa? Hewan yang lahir dari persilangan antara hewan yang halal dan hewan yang haram. Seperti hasil persilangan antara kuda dan apa? Keledai peliharaan. Nah, lahirlah bigol. Nah, maka bigol ini hukumnya haram karena keturunan dari hewan halal dan hewan haram. Kemudian yang kelima apa? Keledai peliharaan. Nah, keledai yang dipelihara, ya, yang jinak, ini hukumnya haram. Adapun keledai yang liar, keledai hutan misalkan, yang liar, ya, maka hukumnya halal. Nah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah khinzir, babi. Nah, dan jelas ini berdasarkan nas ayat, ya. Nah, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu ayat yang ke-173 dari surat Al-Baqarah. Innama harrama 'alaikumul maytata wad-dama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Jelas ada lafaz lahmal khinzir, ya, dari jenis makanan-makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, dari jenis hewan-hewan yang diharamkan adalah apa? At-tuyur, ya, jenis burung-burungan, nah, atau mungkin lebih tepatnya unggas-unggasan, ya. Baik. Yang pertama dari jenis unggas atau burung-burungan yang diharamkan adalah malahu mikhlab minat-tayr yasidu bihi. Burung yang memiliki cakar, ya, yang cakarnya ini digunakan untuk menerkam mangsanya. Nah, cakarnya digunakan untuk berburu mangsa. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah burung elang, ya. Kemudian burung falcon, ya, atau dalam bahasa kita lebih dikenal dengan burung alap-alap, ya. Contoh yang lain adalah burung nasar, ya. Burung nasar atau burung bangkai, ya. Burung nasar disebut juga burung bangkai. Nah, ada juga yang mengatakan burung bering, nah, ya, pemakan bangkai. Nah. Baik. Dan yang lainnya, ya, rajawali, ya, garuda, ya, dan yang sejenisnya. Nah, yang memiliki cakar, yang cakarnya ini digunakan untuk berburu mangsa. Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli dhinab minas sibaa wa an kulli dhi mikhlabin minat tair." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan hewan buas yang memiliki taring, ya, dan burung yang memiliki cakar pencengkram, nah, atau cakar penerkam. Baik, berdasarkan hadis ini, maka burung yang memiliki mikhlab, ya, yaitu cakar yang digunakan untuk menerkam mangsanya, hukumnya adalah haram. Kemudian, yang kedua dari jenis burung-burungan yang diharamkan adalah makana mustakhbasan fi nafsih. Burung-burungan yang menjijikkan. Dan menjijikkan di sini ukurannya bukan menjijikkan menurut diri kita atau diri masing-masing orang, bukan. Nah, kalau ukurannya menjijikkan adalah diri masing-masing orang, ya, masing-masing orang berbeda. Ya, ada yang mengatakan si fulan mengatakan ini jijik, ya, saya jijik dengan ini. Ya. Yang lain mengatakan enggak, ya, saya biasa. Ya. Nah, jadi patokan menjijikkan bukan diri naam seseorang, ya, atau naam diri kita. Ya. Akan tetapi yang menjadi patokan menjijikkan adalah apa? Nah, syariat. Nah, syariat yang menjadi patokan, nah, menjijikkan. Dan juga ma'ulima bidarurah, ya, sesuatu yang diketahui secara darurat, ya, secara pasti, nah, bahwasannya itu adalah menjijikkan. Apa contoh hewan yang diharamkan karena dengan alasan menjijikkan? Contohnya adalah khufash, ya, atau dalam bahasa lain disebut dengan watwat. Nah, ya, apa bahasa Mesirnya? Ana udah sampai. Khufash. Nah. Baik. Kelelawar, ya. Khufash, kelelawar artinya. Nah, ada juga yang mengatakan wat-wat. Baik. Kemudian contoh yang lain dari burung yang mustakhbath. Nah, adalah apa? Dikatakan mustakhbath karena sebab makanannya. Nah, burung yang dikatakan mustakhbath menjijikan karena sebab makanannya. Li'aklihi al-jif. Ya. Karena sebab memakan bangkai. Nah, contohnya adalah burung ar-raham. Ya. Burung ar-raham. Nah, sejenis burung nazar. Ya. Sejenis burung nazar. Pemakan bangkai. Nah. Contoh yang lain adalah burung al-khuttaf. Burung khuttaf itu burung layang-layang. Nah. Dan burung-burung yang memakan bangkai. Yang lainnya semuanya naam hukumnya haram. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuhillu lahumut tayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf, ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yuhillu lahumul tayyibat, dan Rasul tersebut, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan untuk mereka at-tayyibat, yang baik-baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan kepada mereka al-khaba'ith, yang buruk-buruk. Ini yang kedua. Yang ketiga, dari jenis burung-burungan yang diharamkan adalah ma'amara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam biqatlih. Burung yang diperintahkan untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua burung yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh, ya, maka apa hukumnya? Haram dimakan dagingnya. Apa contohnya? Contohnya adalah burung al-hid'ah. Nah, burung raja wali. Wal ghurabul aswad. Ya, gagak hitam. Baik. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khamsun minad dawab la haraja 'ala man qatalahunna." Tidak ada ada lima hewan yang tidak berdosa orang yang membunuhnya. Al-ghurab, yang pertama adalah ghurab, gagak, burung gagak. Wal-hida'ah, burung raja wali. Wal-fa'rah, tikus. Wal-aqrab, kalajengking. Wal-kalbul-aqur, dan anjing, anjing buas, ya, atau anjing na'am pemangsa. Masuk juga kategori al-kalbul akur adalah anjing gila. Ya. Nah. Maka jenis burung yang diperintahkan untuk dibunuh, hukumnya haram dagingnya. Contohnya tadi, raja wali dan burung gagak. Kemudian yang keempat, dari jenis burung yang diharamkan adalah manahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an qatlihi bi'aini. Burung-burung yang dilarang untuk dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Burung-burung yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuhnya. Apa contohnya? Contohnya adalah burung hudhud. Nah, burung yang jamilah, ya. At-tayrul jamilah, burung yang indah, ya. Nah, burung hudhud tidak boleh dibunuh. Tidak boleh dibunuh, ya. Sehingga karena tidak boleh dibunuh, hukum dagingnya adalah haram. Contoh lain adalah burung as-surud. Burung as-surud. Wallahu a'lam bentuknya seperti apa. Yang jelas burung surud ini adalah burung yang suaranya indah, ya. Suka berkicau. Nah. Taib. Dan memiliki suara yang indah. Nah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan yang lainnya. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli arba'i dawab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh empat dawab, empat hewan. Yang pertama adalah al-hudhud, an-namlah, ya. Yang pertama adalah an-namlah, wan-nahlah, wal hudhud was surud. Semut, tawon, ya, burung hudhud dan burung surud. Nah, empat hewan ini dilarang untuk dibunuh. Nah, selesai dari jenis burung-burungan yang diharamkan. Maka selain dari jenis itu ya, yang disebutkan, hukumnya adalah halal. Kemudian yang ketiga dari jenis hewan-hewan yang diharamkan adalah al-hasyarat. Nah, al-hasyarat dari jenis makanan hewani yang diharamkan adalah yang ketiga al-hasyarat, serangga. Serangga-serangga. Al-hasyarat kulluha muharramah li'annaha mustakhbathah. Hasyarat, serangga-serangga, naam, hukumnya semuanya haram karena kategorinya mustakhbathah, kotor, menjijikkan. Apa contohnya? Contohnya az-zubab, lalat, wal-qummal, kutu, wal khanafis, wal ja'lan, ya, kumbang, nah, dan kumbang jenisnya banyak. Nah, was sarasir, kecoa, wal baraghith, nyamuk, nah, atau ba'udah, dan yang lainnya. Termasuk mungkin apa? Laron ya. Nah. Baik. Dari jenis-jenis serangga, na'am, hukumnya adalah haram. Nah. Ya. Nah. Ah, ada yang pernah makan laron? Nah. Istan ibu ya, dijauhi ya, jangan dimakan karena masuk dalam hal hasyarat, serangga-serangga yang mustakhbathah. Nah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi ya. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan dia, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghalalkan untuk mereka thayyibat, yang baik-baik, dan mengharamkan terhadap mereka khaba'is, yang jelek-jelek atau yang buruk-buruk. Nah. Dan dari jenis hasyarat ini, dari jenis serangga-serangga ini, ada yang datang nas secara khusus. Ya, datang nas secara khusus mengharamkannya. Berdasarkan hadis tadi yang sudah kita baca apa? An-namlah dan an-nahlah, ya, semut dan tawon. Nah, datang nas ya, secara jelas mengharamkan memakan semut atau memakan tawon. Nah, atau nah, pengharaman membunuhnya ya. Nah, datang nas secara khusus tahrimu qatlih, pengharaman membunuhnya. Nah, pengharaman membunuhnya yaitu serangga dan tawon. Nah, apa semut ya, semut dan tawon. Nah, dilarang membunuh semut dan dilarang membunuh tawon. Nah, illa apa? Kecuali terpaksa. Nah, kecuali terpaksa ya. Nah, boleh membunuh. Nah, ketika terpaksa. Nah. Taib. Ada yang belum disebut tentang makanan yang diharamkan? Nah, di sana ada yang belum disebut, yaitu apa? Hewan amfibi. Nah, makanan yang haram yang berasal dari hewan amfibi. Apa contohnya? Al-difda, ya. Katak. Nah, ini hukumnya haram. Nah, dan di sana terdapat nas, ya, yang menunjukkan tentang hal ini. Al-difda diharamkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk membunuhnya. Nah, sebagaimana dalam Musnad Ahmad. Nah, dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, ya, dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari membunuh katak. Nah, dalam hadis tersebut disebutkan bahwasannya seorang tabib, ya, seorang tabib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang katak, ya, bolehkah dijadikan sebagai obat? Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an qatliha, maka beliau melarang untuk membunuhnya. Nah, baik. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i. Dan pada hukum asalnya hewan amfibi apa kemarin? Hukumnya halal. Nah, hewan amfibi, hewan yang hidup di air dan di darat, hukum asalnya adalah halal. Nah, ya, seperti bebek, mentok, ya, angsa. Nah, kura-kura, ya. Nah, kalbul ma, anjing air, ya, ya. Atau istilah kita berang-berang, ya. Kepiting, nah, dan yang lainnya, ya. Penyu, ya. Nah, hewan amfibi hukumnya halal. Kecuali yang dikecualikan tadi, ya. Katak. Nah, yang pertama, yang kedua, hewan yang beracun, amfibi yang beracun. Nah, hanya saja ada perbedaan antara hewan amfibi dengan hewan air, ya, yang hidupnya murni di air. Nah, ada sedikit perbedaan. Apa perbedaannya? Yang pertama, hewan amfibi harus disembelih. Nah, harus disembelih seperti kura-kura misalkan, harus disembelih. Ya. Nah, bebek juga, ya, mentok, angsa dan seterusnya juga harus disembelih. Ya. Yaitu hewan amfibi yang memiliki darah mengalir. Hewan amfibi yang memiliki darah mengalir harus disembelih. Adapun yang tidak memiliki darah mengalir seperti kepiting, ya, maka tidak perlu disembelih. Bangkainya halal. Yang kedua, perbedaan yang kedua adalah la tu'kal maitatuhu, tidak boleh dimakan bangkainya. Tidak boleh dimakan bangkai hewan amfibi, ya, kecuali tadi, kecuali naam bangkai hewan amfibi yang tidak memiliki darah mengalir. Nah, seperti kepiting. Nah, juga yang belum disebutkan dari makanan-makanan diharamkan adalah makanan yang berasal atau yang hidup di air yang beracun. Nah, hukum asal hewan air adalah halal. Ya, hukum asal hewan air adalah halal. Nam kecuali, ya, hewan air yang beracun. Nah, maka masuk dalam kategori naam hewan yang haram dimakan walaupun dia hewan air, karena dia beracun. Nah, seperti misalkan ular air yang beracun, atau ikan air, ikan yang beracun. Nah, jadi walaupun dia ikan, kalau dia beracun maka hukumnya haram. Baik, selesai ya dari naam makanan yang diharamkan yang berupa jenis hewan, nah, atau hewan-hewan yang diharamkan. Nah. Cacing, nah. Wallahu a'lam. Apakah masuk hasyarat ataukah tidak? Tanyakan ke ulama. Baik. Jenis yang kedua dari jenis makanan diharamkan apa? Al-at'imah an-nabatiyah. Makanan nabati. Nah, hewannya sudah selesai ya. Hah? Kepompong. Pompong apa? Kupu-kupu. Nah, kupu-kupu termasuk serangga. Ya, yeah, jenis serangga kupu-kupu. Baik. Adapun makanan nabati yang diharamkan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah makanan nabati yang muskirah, ya. Nah, atau mukhaddirah. Nah, makanan nabati yang memabukkan. Nah, atau mukhaddirah, ya. Menghilangkan akal atau membius atau bisa naam membuat tidak sadar, ya. Nah, ini makanan nabati yang seperti ini, yang muskirah, yang mukhaddirah, ya, yang memabukkan, yang membuat tidak sadar, yang bisa menidurkan, bisa membius, ya, dan seterusnya. Nah. Semuanya hukumnya haram. Nah. Yang memabukkan, yang menghilangkan akal, ya. Nah, yang mengacaukan pikiran, nah, ya. Yang bisa melemahkan badan, ya. Atau menidurkan atau membius, ya. Nah, semua jenis makanan nabati seperti ini hukumnya haram walaupun sedikit. Walaupun naam sedikit. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ma askar kathiruhu faqaliluhu haram." Semua yang memabukkan, ya, jika diminum banyak, ya, atau dikonsumsi banyak, ya, memabukkan, maka mengkonsumsi sedikit pun hukumnya haram. Nah, semua yang memabukkan ketika dikonsumsi banyak, nah, maka sedikitnya, ya, hukumnya haram. Juga sabda Rasulullah SAW, kullu muskirin haram. Semua yang memabukkan hukumnya haram. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minum-minuman keras yang memabukkan, dan perjudian, ya, dan berkorban untuk berhala, demikian pula mengundi nasib dengan anak panah, semua itu adalah perbuatan keji, termasuk dari perbuatan syaitan, maka menjauhlah kalian dari perbuatan-perbuatan tersebut. Fajtanibu, maka jauhilah. La'allakum tuflihun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang beruntung. Baik. Apa contoh? Naam, makanan nabati, ya, yang diharamkan, yang dia memabukkan atau menghilangkan akal atau menidurkan atau membuat tidak sadar atau melemahkan badan atau membius. Nah, apa contohnya? Contohnya diantaranya adalah hashish. Nah, hashish, ganja. Nah, dan yang sejenisnya. Nah, hukumnya haram. Ya. Contoh yang lain adalah apa? Khosh-khosh. Ya. Tumbuhan khosh-khosh. Itu dalam bahasa kita bunga poppy. Bunga poppy, ya, bahasa apa ya? Bahasa Latinnya. Nah, kalau bahasa Arabnya Abu Naum. Nah, tumbuhan Abu Naum, ya. Bunga Abu Naum, karena bisa menidurkan orang. Nah, ya. Baik. Apa? Hah? Kecubung. Benar, kecubung. Ya. Yang bunga poppy ini atau bunga Abu Naum ini sebagai bahan dasar pembuatan opium. Nah, bahan dasar pembuatan opium dan juga morfin. Nah. Baik. Atau obat-obat narkotika yang lainnya. Nah. Contoh yang lain adalah tumbuhan koka. Nah, tumbuhan koka yang ini menjadi bahan dasar pembuatan apa? Hah? Kokain. Nah, pembuatan dasar naam obat kokain. Nah. Dan naam kokain ini biasa digunakan untuk apa? Menjadikan stamina meningkat secara drastis, ya. Nah, jadi kalau sudah mengkonsumsi itu langsung drastis meningkat, tapi cepat turun. Nah, ya. Dan kalau sudah turun, naam, harus makan itu lagi, ya. Nah, sehingga akan menimbulkan kecanduan. Kemudian jenis yang berikutnya adalah al-qot, ya, qot, daun qot. Nah, dan ini banyak didapati di Yaman, ya. Nah, daun qot yang cara mengkonsumsinya itu dikunyah di mulut, nah, terus dikunyah terus, nah, ya, kayak orang ngunyah daun sirih gitu, nah, ya, nenek-nenek kita kan biasa ngunyah daun sirih, ya, nah, kayak gitu, dikunyah sampai, nah, apa ini, membulat di pipi, ya, nah. Airnya mungkin sudah ke serap, ya, tinggal sampah-sampahnya itu membulat di pipi. Nah, jadi kadang lagi nih, ya, nah, membesar ininya sampai bisa besar sekali begini kalau sudah kecanduan. Dan kalau sudah makan itu, ya, mengalami fly, ya. Baik, ini dari jenis-jenis tumbuhan. Nah, ada contoh lain? Nah, mungkin tadi apa tadi? Kecubung, ya. Nah, Apa? Dargalia. Dargalia itu apa? Apa? Ekor singa, tumbuhan ekor singa. Nah, sejenis ganja maksudnya. Baik. Yang jelas tadi apa ketentuannya atau dhabitnya adalah semua nabati, makanan nabati yang dia menghilangkan akal atau merusak akal, ya. Naam. Atau melemahkan badan atau menidurkan atau membius, ya, dan seterusnya. Nah, atau memabukkan, ya, semuanya hukumnya haram. Nah. Kemudian yang terakhir dari jenis makanan yang diharamkan adalah jenis an al-jamadiyah. Nah, al-muharram min al-at'imatil jamadiyah, makanan yang haram dari makanan-makanan jamadiyah yang berasal dari benda padat atau naam benda mati. Nah. Makanan yang haram dari makanan jamadi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah naam benda yang beracun. Nah, benda yang beracun atau yang dikenal dengan apa ini? Cairan-cairan kimia yang beracun. Cairan kimia yang beracun, nah, maka ini hukumnya haram. Nah, cairan kimia yang beracun, nah, hukumnya haram. Nah, atau benda kimia, ya, yang beracun, hukumnya haram. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sudah berlalu tentang apa? Hukuman bagi orang yang bunuh diri dengan menggunakan racun. Itu dalilnya, sudah kita baca pada pertemuan yang lalu, ya. Orang yang bunuh diri dengan menggunakan racun, maka di neraka jahanam dia akan memegang racun tersebut di tangannya dan selalu atau terus menerus menengguk racun tersebut. Nah. Dalil yang lain adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulku bi aidikum ila tahlukah, janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian terhadap ke dalam kebinasaan. Nah, juga firman Allah Taala, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Nah, kemudian jenis yang kedua, ya, adalah benda yang jika dimakan, ya, akan bermudarat. Benda yang jika dimakan akan bermudarat. Nah, bagi tubuh manusia. Maka hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Apa contohnya? Hah? Contohnya adalah tanah. Nah, apa hukum makan tanah? Hah? Haram, enggak boleh makan tanah, ya. Kenapa? Karena berbahaya, doror terhadap tubuh. Nah. Tep, demikian pula turab. Nah, tanah atau debu, ya, dan yang lainnya yang jika dimakan akan bermudarat, nah, terhadap tubuh manusia. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darar wala diror. Tidak boleh berbuat doror, tidak boleh juga berbuat diror. Nah, tidak boleh berbuat mudarat. Nah. Nah. Nah, selesai dari tambahan-tambahan faedah tentang makanan-makanan yang diharamkan. Di sana masih ada satu lagi, ya, pembahasan tentang hal ini, yaitu keadaan-keadaan. Nah, keadaan-keadaan yang merubah makanan yang halal menjadi haram. Nah, ada keadaan-keadaan yang merubah makanan yang halal menjadi haram. Nah. Baik, kita selesaikan malam ini atau kita lanjut pertemuan yang akan datang. Hah? Kalau selesaikan malam ini adzan dulu berarti. Hadal al-muadzin yadzin. Cuma sedikit ya. Nah. Setelah itu selesai. Pertemuan berikutnya kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Baik, kita lanjutkan. Gak masalah ya, lama talimnya, ya, karena sudah libur 2 malam. Baik, tadi ada pembahasan yang tertinggal, yaitu jenis yang kedua dari makanan nabati yang diharamkan. Karena makanan nabati yang diharamkan terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tadi makanan nabati yang memabukkan, menghilangkan akal, menidurkan, membius, ya, melemahkan badan dan seterusnya. Nah, semuanya haram. Contohnya tadi ada ganja, ada khosh-khosh, ada naamqot, ya, ada koka, ya, dan yang lainnya. Jenis yang kedua dari makanan nabati yang diharamkan adalah an-nabatat ad-dharrah. Tumbuh-tumbuhan, ya, yang ad-dharrah, yang bermudarat. Tumbuh-tumbuhan yang bermudarat. Baik. Tumbuh-tumbuhan yang bermudarat, nah, itu mencakup an-nabatat waz-zuhur was-simar, ya, as-samah. Nah, itu mencakup tumbuhan atau bunga-bungaan atau buah-buahan as-samah yang beracun. Nah, semua bunga-bungaan, semua buah-buahan, semua daun-daunan, ya, atau tumbuh-tumbuhan yang beracun, nah, hukumnya haram. Nah, baik. Di antara jenis tumbuhan yang, nah, masuk dalam kategori ini adalah at-tabagh. Nah, apa at-tabagh? Hah? Bahasa kerennya nikotiana atau nicotiana. Nah, apa? Hah? Bahasa kerennya nicotiana. Bahasa kitanya apa? Tembakau. Nah, bahasa kitanya tembakau. Kita lebih kenal dengan bahasa tembakau, ya. Bahasa kerennya nicotiana. Bahasa Arabnya at-tabagh. Baik, tembakau adalah makanan yang mengandung racun, ya, tidak diragukan lagi, yaitu racun nikotin. Nah, ya. Baik, maka haram hukumnya, ya, mengkonsumsi tembakau. Nah, demikian pula semua, naam, yang semua makanan, ya, yang berasal dari pohon ini, nah, ya, seperti misalkan ketika makanan ini atau tumbuhan ini sudah dibuat apa, rokok, nah, ya, baik rokoknya rokok yang, naam, hisap atau rokok yang apa ini, nah, rokok sekarang ada yang pakai apa? Elektrik. Nah, yang jelas rokok yang berasal na'am dari pohon ini, nicotiana ini atau tembakau, ya, hukumnya adalah haram. Nah, dan semua makanan, ya, yang bersumber dari tumbuhan ini hukumnya juga haram, ya, karena mengandung zat nikotin, ya, yang zat nikotin ini, nah, adalah zat yang beracun, nah, yang jika dikonsumsi, ya, oleh seseorang pada atau dengan jumlah tertentu, ya, dan pada waktu tertentu, ya, dalam jangka lama, jangka panjang, maka akan bisa sampai kepada haddal imadah, sampai pada batasan membunuh. Sehingga tidak heran kalau logo rokok sekarang judulnya apa? Nah, merokok membunuhmu. Nah, doi, sepakat muslimnya, kafirnya, nah, sepakat bahwasanya merokok itu membunuhmu. Nah, gak ada perselisihan. Ya. Taib. Apa dalilnya haram, haramnya tembakau, haramnya rokok? Ya. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah." Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kalian menjerumuskan diri-diri kalian ke dalam tahlukah, kebinasaan." Nah, ya. Karena merokok bisa membunuh, ya. Bisa menyebabkan penyakit, ya, kanker, ya, kanker tenggorokan, kanker paru-paru, ya. Apalagi? Ya. Nah, radang, ya, dan seterusnya dari berbagai macam penyakit-penyakit yang membinasakan. Nah, ya, juga bisa membinasakan kantong, ya. Nah, iya. Ya. Nah, menginfakkan harta atau membelanjakan harta pada perkara yang sia-sia. Nah, dan ini hukumnya haram. Juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, wala taqtulu anfusakum, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Dan jelas bahwasannya tadi tembakau atau rokok dan yang semisalnya itu bisa membunuh. Nah. Baik. Jadi Islam ini subhanallah, ya, agama yang menyayangi pemeluknya. Pemeluknya disayangi, diharamkan yang seperti ini, diharamkan yang seperti itu, diharamkan yang bermudarat bagi tubuhnya. Ya. Makanan, minuman yang bermudarat bagi tubuhnya diharamkan. Nah. Ini bentuk kasih sayang, nah, syariat ini. Ya. Nah. Melarang pemborosan, ya. Merokok termasuk pemborosan. Maka hendaklah, nah, kaum muslimin bersyukur, ya, terhadap, nah, syariat, kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mensyariatkan, nah, hal-hal yang menjaga, nah, nyawa mereka, kesehatan tubuh mereka, ya, dan seterusnya. Juga dalil yang lain adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirar. Tidak boleh berbuat doror, ya, berbuat mudorot, bahaya, ya, baik kepada diri sendiri atau kepada orang lain. Ya. Dan bahaya merokok atau bahaya tembakau dan yang semisalnya, nah, tidak diragukan lagi, ya, bahayanya, dan tidak ada perselisihan tentang bahayanya. Baik, selesai dari jenis yang kedua dari makanan nabati yang diharamkan. Bahasan terakhir tentang keadaan-keadaan. Keadaan-keadaan yang bisa menjadikan makanan yang halal menjadi haram. Ini ada 7 keadaan. Keadaan pertama adalah keadaan bangkai. Keadaan bangkai, itu membangkai. Taib, kambing, apa hukum dagingnya? Daging kambing halal. Tapi kambing ini akan menjadi haram. Kapan? Ketika dia berubah menjadi bangkai. Yaitu dia mati kecekik misalkan, atau mati karena jatuh, atau mati karena naam dipukul, ya, bukan disembelih. Atau mati karena diterkam binatang buas, ya, atau karena ditanduk oleh binatang yang lainnya, atau karena matinya disetrum, ya. Baik, atau karena matinya naam ditembak, ya, padahal mampu untuk disembelih tapi dibunuhnya dengan cara ditembak. Ini juga bangkai. Atau hewan yang disembelih tidak dengan nama Allah, ya, ini juga bangkai. Semua jenis bangkai yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu hukumnya haram. Dan ada bangkai yang dikecualikan, apa? Bangkai belalang dan bangkai ikan atau bangkai hewan laut, hewan air. Bangkai hewan air atau bangkai belalang dan juga bangkai amfibi yang tidak memiliki darah mengalir, seperti bangkai kepiting, halal hukumnya. Ini keadaan pertama. Keadaan yang kedua adalah an-najasat. Semua jenis najis. Semua jenis najis, ya. Hukumnya haram. Apa contohnya? Contohnya adalah darah yang mengalir ketika disembelih. Taib, hukumnya haram. Di samping nas, dalam ayat menyebutkan haramnya juga karena alasan najisnya. Juga makanan yang tercampur dengan benda yang najis juga haram. Makanan atau minuman yang tercampur dengan benda yang najis juga hukumnya haram. Misalkan air tercampur dengan najis. Taib, sehingga merubah salah satu sifatnya, rasanya atau baunya atau warnanya. Ini 3 sifat air. Salah satunya berubah karena sebab najis, maka hukum air tersebut haram. Hukum air tersebut hukumnya haram. Misalkan tiba-tiba tikus jatuh, atau ayam jatuh ke sumur, membusuk, ya, sehingga air sumur menjadi apa? Bau bangkai. Maka air tersebut nggak boleh dikonsumsi. Bagaimana cara mensterilkannya? Didiamkan, diangkat najisnya, didiamkan sampai pada waktu tertentu. Atau dengan mengurasnya. Atau dengan cara-cara yang lain untuk menghilangkan najis bangkai tersebut. Baik. Kemudian keadaan yang ketiga adalah al-jallalah. Al-jallalah yaitu hewan yang mayoritas makanannya adalah najis. Hewan yang mayoritas makanannya adalah najis, ya, maka hukumnya adalah haram. Apa contohnya? Contohnya adalah seperti naam ikan misalkan. Ikan dipeliharanya di mana? Di sepiteng. Ya, taruh satu lele saja di sepiteng. Ya, satu pekan udah naam sekian kilogram. Gemuk ya, cepat gemuk. Bagaimana hukum memakan lele tadi? Ya, yang dipelihara di comberan misalkan, ya. Nah, atau di sepiteng atau yang semisalnya dari tempat-tempat najis. Nah. Apa hukum memakannya? Haram. Nah, karena termasuk dalam kategori jalalah. Hewan yang mayoritas makanannya adalah najis. Nah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an aklil jallalah." Kata Abdullah bin Umar, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari memakan jallalah, hewan yang mayoritas makanannya adalah najis. Nah. Semuanya, baik itu ikan atau ayam atau yang semisalnya, kalau mayoritas makanannya adalah najis, maka masuk dalam kategori jallalah. Nah. Baik. Haram untuk dimakan. Naam. Sampai apa? Sampai disterilkan. Nah. Hewan jallalah tadi nah, haram dimakan langsung. Nah. Namun kalau sudah disterilkan bisa menjadi halal kembali. Nah, bisa menjadi halal kembali. Bagaimana cara mensterilkannya? Nah. Baik. Cara mensterilkannya adalah disimpan di tempat yang suci, yang jauh dari najis, ya, taruh di kolam yang bersih misalkan. Nah. Kemudian diberi makanan-makanan yang suci. Nah, sampai pada batas waktu tertentu. Nah. Dan masing-masing hewan berbeda-beda batas mensterilkannya. Ada yang sepekan, ada yang dua pekan, ada yang tiga pekan. Nah. Ya, tergantung naam jenis hewan tersebut. Dan ini diketahui oleh para ahlinya. Nah. Ya, kalau ikan itu bisa steril di tempat yang suci, diberi makanan yang suci itu berapa pekan? Nah, itu tanya ke ahlinya. Baik. Kemudian yang keempat, makanan yang naam haram, ya, karena naam hak Allah subhanahu wa ta'ala. Makanan yang haram karena hak Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti makanan yang telah dinazarkan. Nah. Makanan yang telah dinazarkan. Nah. Atau makanan kafaroh. Ya, bayar kafaroh. Nah. Atau makanan zakat. Nah. Maka makanan-makanan ini, makanan nazar, makanan zakat, makanan kafaroh, ya, orang yang bayar kafaroh. Nah. Ini halal untuk fukoro, fakir miskin. Nah. Dan haram untuk agnia. Jadi sisi haramnya dari sisi agnianya, dari sisi orang kayanya. Nah. Adapun untuk fukara halal. Nah, fakir miskin halal. Nah, untuk memakan makanan ini, makan nazar, makanan kafarah, makanan zakat, ya. Tolong. Kemudian yang kelima, makanan yang dihasilkan dari jalan yang haram. Makanan yang dihasilkan dari jalan yang haram, seperti makanan hasil curian. Beras misalkan, beras hukum asalnya halal, tapi kalau hasilnya hasil curian, ya haram. Nah, hukumnya haram. Nah, baik, makanan yang berasal atau dihasilkan dengan cara yang haram, seperti mencuri atau merampas, menipu, menyuap, ya, nah, atau hasil judi, ya, dan seterusnya, maka makanannya haram. Kemudian yang keenam, makanan milik orang lain. Nah, yang keenam adalah makanan milik orang lain. Nah, misalkan nasi, nasi halal bagi si pemiliknya. Bagi orang lain yang bukan pemiliknya, haram sampai meminta izin. Sampai dia meminta izin kepada pemiliknya. Nah, maka sebelum meminta izin, hukumnya haram. Nah, kemudian yang terakhir adalah makanan yang tercampur. Nah, antara yang halal dan yang haram. Ya, yang ishtibah. Ishtibahul halal bil haram. Ma'al ajzi an tamyizil halal minhuma. Nah, samarnya mana yang halal dan mana yang haram, ya, karena tercampur. Ya, samarnya mana yang halal dan mana yang haram. Naam. Dan dia tidak mampu untuk membedakan keduanya. Nah, tidak mampu untuk membedakan keduanya. Apa contohnya? Contohnya adalah misalkan naam, samarnya antara mana yang bangkai, mana yang disembelih dengan sesembelihan yang syar'i. Nah, misalkan kambing yang mati banyak. Nah, dari kambing yang ada ini tercampur. Ada yang naam disembelih dengan sembelihan syar'i, ya. Ada yang naam tidak disembelih dengan sesembelihan syar'i, ya. Ada yang menyembelihnya muslim. Nah, ada yang menyembelihnya orang musyrik misalkan. Nah, jadi hewan tersebut yang berkumpul dalam satu tempat tersebut, nah, tidak bisa dibedakan mana sih yang tadi disembelih oleh si fulan, mana yang disembelih oleh si alan. Nah, jadi nah, tersamarkan, ya. Karena penyembelihnya banyak, ada yang musyrik, ada yang muslim, tercampur, ya. Sehingga hewan hasil sembelihannya pun tersamarkan mana yang naam halal, mana yang naam tidak. Sehingga ketika tersamarkan seperti ini, nah, hukumnya menjadi apa? Haram. Hukumnya menjadi haram. Contoh yang lain adalah naam bercampurnya antara apa? Antara asir dengan khamr, ya. Antara jus, ya, dengan khamr. Nah, mana ini yang jus, mana yang khamr? Nah. Baik. Demikian pula air, ya. Yang tercampur mana air yang najis, ya, mana air yang suci, ya. Nah, bingung yang mana ini, yang tadi yang kena najis yang mana, yang suci yang mana. Nah, ya, karena di satu tempat tersebut ada yang terkena najis airnya, ada yang suci airnya, nggak bisa membedakan. Maka apa? Dihukumi semuanya haram. Nah, kecuali benar-benar yakin, oh ini ember yang airnya suci yang sama sekali tidak terkena najis misalkan, yakin tapi. Nah, maka naam boleh digunakan untuk bersuci dan halal. Nah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini 7 keadaan. Naam, 7 keadaan yang naam menjadikan makanan hukumnya menjadi haram. Nah, naktafi bihadal miqdar, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.